kita ini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun bayangmu selalu ada dalam setiap langkahku. Jauh kau pergi, namun